Bole, du sing bole, ati megaten resna. Swire reraman ati, waro setuju nganggo bole menantu. Pasken janji toria lain dewek beli pediti. Ingat semayane malu loh ngora resna semayang kaya. Rasa ulung jantungi kalau adi kecupipin beline tumpah kejang jadi dadi ingetan tu sengidang ban beli ngang sapa. Ada penjatuh karma nembat tulis ditu beli tuar medaya sola adine nemo bogen resna walu ya ragan adi. Ibu apa yang mengukir tangi pahit rasane ngulangunin kenehe pan kenyang manisne manis tangi manesin hati. Kenyang